Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ikhwah sekalian, alhamdulillah kita kembali melanjutkan dari kajian kita kitab Al-Jadid yang sempat terhenti lama karena ya saya sakit hampir 1 bulan. Alhamdulillah saat ini sudah kembali Allah berikan kesehatan, dan kita bisa melanjutkan lagi kajian-kajian kita ya. Jadi ini kalau tidak salah kita masih di bab syafaat di ayat kursi. Ayat kursi yaitu firman Allah Ta'ala, wa qalillahi ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum ya, yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia tidak ditimpa sinah, yaitu sifat ngantuk, maupun juga naum, sifat tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah segala apa yang ada di langit dan yang apa ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah mendapat izin darinya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka maupun yang ada di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Namun mereka tidak mampu meliputi ilmu Allah kecuali dari apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Ya, kursi Allah ya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak berasa berat bagi Allah untuk menjaga keduanya. Wa huwal 'aliyyul 'adzim, dan Allah Maha Ali, Maha Tinggi dan juga Maha Azim. Ya, Maha Agung. Jadi di ayat ini ya, di ayat kursi ini Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, poinnya atau syahidnya di sini ialah man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, karena ini bab syafaat. Siapakah yang dapat bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini poinnya. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menafikan syafaat ya dari selain Allah Subhanahu wa taala, diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala, karena syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh menghendaki di sini siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah berarti dia telah melakukan syirik besar atau syirik akbar. Nah, Syekh Al-Qurawi penulis kitab Al-Jadid di sini menjelaskan syarhul kalimat atau penjelasan kalimat la ilaha illahu, tidak ada ilah. Ilah di sini maknanya adalah la ma'bud, sesembahan. Kenapa dimaknai ma'bud? Karena ilah maknanya adalah ma'luh. Sama-sama isim maf'ul dengan ma'bud. Ya, sama-sama isim maf'ul dengan ma'bud. Ilah dia masdar, dan ilah masdar bermakna isim maf'ul yaitu ma'luh. Sinonimnya ya atau muradifnya adalah ma'bud. Ya, adalah ma'bud, ma'luh, ma'bud. Maka dimaknai supaya lebih mudah, karena bahasa la ma'luha itu lebih asing di telinga orang-orang Arab, maka diterjemahkan oleh para ulama dengan la ma'budah karena sama-sama maknanya. sinonimnya. Demikian la ma'budah, tidak ada yang berhak diibadahi. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi bihaqqin dengan benar siwahu kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang benar dibandingkan dengan tafsiran yang beredar tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, karena ada tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Namun sesembahan tersebut adalah batil. Dan kalau kita terjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah, itu hanya ya tidak terpenuhi dua rukun dari la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu itu menafikan sesembahan selain Allah, yaitu pada kalimat la ilaha, dan isbat illallah, menetapkan ibadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang menguasai alam semesta kecuali Allah. Bahkan saudara-saudara dari jamaah tabligh mentafsirkan la ilaha illallah dengan mengeluarkan kebesaran makhluk dari dalam kalbu, memasukkan kebesaran Allah. Ini jauh sekali. Tidak ada korelasinya dengan makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Dan mereka juga mentafsirkan memasukkan kebesaran akhirat ke kalbu, mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu. Nah, ini jauh sekali juga. Nah, ini jauh sekali. Oleh karena itu, tafsiran yang benar ialah tafsir yang dibawakan oleh para ulama salaf, ulama asar, ya, baik dari kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahkan asyairah. Ya, di kitab tafsir Jalalain, tafsir Baghawi, ya, itu penulisnya yang merupakan asyari. Kemudian juga di berbagai syuruhat dari kitab Safinatun Najah, ya, semisal Kasifatus Saja, penulisnya menerjemahkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Al-Khatib Asy-Syirbini di kitab beliau Mughnil Muhtaj, ketika menjelaskan, mensyarah, ya, mukaddimah dari Al-Imam An-Nawawi yang mengucapkan kalimat syahadat di kitab Minhaj, Minhajut Talibin, beliau juga menerjemahkan dengan la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Nah, ini semua maknanya sama. Ya, semua maknanya adalah sama, yang menunjukkan akan dua rukun. An-nafyu wal isbat. An-nafyu penafian. Penafian dari apa? Peniadaan. Peniadaan dari apa? Peniadaan dari segala yang diibadahi. Ya, segala yang diibadahi tidak ada boleh yang ada yang diibadahi. Dan juga isbat, illallah, penetapan. Penetapan bahwasanya yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, kemudian Syekh Al-Qarawi menjelaskan Al-Hayyu, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Al-Hayyu yaitu maknanya kata Syekh Al-Qarawi, Dzul hayatil kamilah, alladzi la yazulu wa la yahulu. Yaitu zat al-hayati al-kamilah, zat yang memiliki sifat hidup yang sempurna. Alladzi la yazulu wa la yahulu, yang tidak akan pernah hilang sifat hidup tersebut, wa la yahulu, tidak akan pernah berubah. Berbeda dengan sifat hidup yang ada pada makhluk. Sifat hidup yang ada pada makhluk tidak abadi, bahkan tidak azali. Dahulu makhluk enggak ada. Kalau Allah dahulu sudah ada, azali dan abadi selama-lamanya hidup. Dan Allah nafikan wa huwal hayyu la yamut. Wa huwal hayyu la yamut. Dialah Allah yang Maha hidup, la yamut. Allah tetapkan sifat hidup pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nafikan lawan dari sifat hidup tersebut, yaitu kematian. Dialah Allah yang Maha hidup dan tidak mati. Berbeda dengan manusia, kita hidup, namun kita diawali oleh ketiadaan. Hal ta'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada manusia, ya, suatu masa di mana dahulu manusia itu tidak pernah disebut sedikit pun, karena tidak ada. Tidak ada yang namanya manusia. Baru ketika manusia ada, hidup, hidupnya pun enggak sempurna. Karena diiringi oleh diiringi oleh sifat ngantuk, sifat tidur. Sifat ngantuk, sifat tidur ini mengurangi kesempurnaan sifat hidup. Oleh karena itulah di ayat selanjutnya Allah menyatakan la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah tidak dihinggapi oleh ngantuk dan tidur. Karena yang namanya tidur itu mengurangi kesempurnaan sifat hidup. Makanya nanti ahlul jannah mereka tidak tidur. Mereka tidak tidur. Karena sifat hidup yang ada pada ahlul jannah itu sempurna. Mereka nanti abadi selamanya. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, hal ahlul jannah naimun? Wahai Rasulullah SAW, oleh seorang sahabat, apakah nanti para penduduk surga mereka tidur? Kata Nabi SAW, an-naum akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Tidur adalah saudaranya kematian. Maka kalau sifat hidup diiringi oleh tidur, maka ada cacat di situ. Oleh karena itu ketika kita mau tidur, kita doa, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Bangun tidur kita mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah ya menghidupkan kami setelah dia mematikan kami. Mati sementara karena naum akhul maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur adalah saudaranya kematian. Dan Allah dinafikan dari sifat tersebut. Ya, dari sifat yang mengurangi kesempurnaan sifat hidup. Ya, sifat hidup Allah sempurna, azali, tidak diawali oleh awal. La bidayata lahu, tidak ada awalnya. Kalau kita ada awalnya. Suyudi lahir tahun berapa Suyudi? 97. Berarti sebelum 97 Suyudi enggak ada. Ya, 97 baru Suyudi ada. Ya, baru tahun 2021 Suyudi nikah ya. Masya Allah. Dahulu enggak ada. Ya. Teman-teman juga ya, ada yang lahir tahun 60, 65, 70. Nah, itu sebelumnya enggak ada. Ya, tiba-tiba ada. Dan adanya pun nanti akan diakhiri oleh ketiadaan pula, mati. Bahkan ketika hidup pun diiringi oleh sifat yang mengurangi kesempurnaan sifat hidup tersebut, yaitu ada namanya tidur, ada namanya ngantuk. Baik. Ya. Al-Qayyum al-Qa'imu bi nafsihi, al-Qayyimu li ghairihi. Kata Syekh Al-Qarawi, makna Al-Qayyum adalah zat yang dia berdiri dengan diri sendiri, ya. Kemudian ada al-qayyimu yang dia ligoiri, mengurus selainnya. Ya, dia Allah hidup, maha hidup sendiri, mengurusi dirinya sendiri, berdiri sendiri, ya, dan dia mengurus zat makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, la ta'khuduhu ay la ta'tari. Tidak diiringi oleh sinatun nu'as, ngantuk. Wa huwal futur, sifat lesu, lemah. Alladhi yasbikun nauma, yang didahului oleh nanti oleh sebelumnya oleh tidur. Ya. Taib. Nanti dia akan yang merupakan pendahuluan dari tidur. Ya, kalau sudah tidur, maka hilanglah kesempurnaan sifat hidup. Oleh karena itu Allah nyatakan la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak diiringi oleh sifat ngantuk maupun sifat tidur. Sina, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Nah, ini syahidnya, ini poinnya. Ya. Man, di sini kata Syekh Al-Qarawi, man di sini ya dia adalah ism istifham ingkari. Ism istifham ingkari artinya pertanyaan yang artinya di sini enggak membutuhkan jawaban. Justru mengingkari ya konten dari pertanyaan tersebut. Ya. Semisal Allah menyatakan di banyak ayat, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Allah tanya dengan hal istifham. Apakah sama orang yang mengetahui yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya jelas tidak sama. Ya, ini namanya istifham, pertanyaan ingkari, untuk mengingkari ya adanya kesamaan. Maka Allah juga sebutkan di sini, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya, siapakah? Siapakah ila ahada yashfa'? Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah? Enggak ada. Ya. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di Syafaatul Kubra ya, para manusia, semuanya manusia, muslimnya, kafirnya, mereka datang semua ke Nabi Adam. Nabi Adam menyerah, enggak bisa. Saya dulu pernah salah. Datang sana ke Nabi Nuh. Ya, pada manusia datang ke Nabi Nuh, ya Nuh, anta awwalur rasul, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Beri syafaat pada Allah. Nabi Nuh mengatakan, saya dulu pernah salah. Ya, datang ke Ibrahim. Datang ke Ibrahim. Ibrahim pun juga sama, mengeluhkan demikian dirinya sendiri. Datanglah ke Musa. Musa pun juga sama, mengeluhkan dirinya sendiri. Datanglah ke Isa. Bahkan Nabi Isa enggak menyebutkan ya keluhan yang ada pada dia. Tidak sebagaimana Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang menyebutkan ada cacat dirinya di dunia sehingga dia takut, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal cacatnya itu, kesalahannya itu hanya satu, dua. Namun takutnya sampai akhirat. Nabi Adam alaihissalam berbuat salah di akhirat di surga. Ya. Kemudian takutnya ditaruh di bumi, takut di bumi, di akhirat pun juga takut. Padahal sudah nangis-nangis, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka kami menjadi tentu menjadi orang-orang yang merugi. Di dunia Nabi Adam takut. Sampai mati dibawa takut tersebut akan kesalahan yang pernah ia perbuat. Di akhirat juga takut. Nah, kita di dunia ini ya Allah musta'an. Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, enggak satu sebagaimana para nabi dan rasul. Nabi dan rasul pun kesalahannya pun juga ma'zur. Tapi mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, ya, ghairu ma'zur, tidak ada uzur. Kita tahu ini salah kita lakukan. Kita tahu ini adalah maksiat kita lakukan. Allah musta'an. Allah maghfir lana. Ya. Dan kita sulit sekali ya untuk mengatakan kita ini atba'us salaf. Ya, pengikut salaf, pengikut para nabi. Para nabi dahulu demikian. Kalau para nabi okelah. Para salaf juga demikian. Para salaf mereka khawatir akan dirinya sendiri dari kesalahan. Bahkan amal-amal yang mereka kerjakan pun mereka khawatir tidak diterima amal tersebut. Sebagaimana perkataan Ibnu Aun rahimahullah ta'ala yang menyatakan, la tasik bikasratil amal. Janganlah kalian percaya diri dengan banyaknya amal yang kalian kerjakan. Fa innaka la tadri. Karena kalian enggak tahu. Ayub baru minka amla. Apakah amal tersebut ya diterima atau tidak? Ya, Allah musta'an. Ya. Nah, ini kadang-kadang kita malu untuk menisbatkan saya sebagai pengikut ya para nabi dan rasul, pengikut salaf. Ya. Malu kita mengucapkan. Ya. Masing-masing kita punya dosa. Enggak mungkin kita enggak berdosa. Masing-masing kita punya dosa. Dan dosa kita ini ya berbeda dengan dosa yang ada pada para salaf. Dosa para salaf mungkin enggak kayak kita sekarang. Allah musta'an. Ya, semoga Allah ampuni ya segala dosa-dosa kita ini. Kemudian maknanya kata Syekh Al-Qarawi, ai la ahada yashfa. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Allah nafikan. Siapapun Allah nafikan ya yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi siapa saja yang bisa memberikan syafaat Allah nafikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Syafaatul Kubra, kisah yang tadi ketika Nabi Isa alaihi salam juga nyerah walaupun tanpa menyebutkan uzurnya. Nabi Isa menyarankan datang kepada Nabi SAW, maka Nabi menyatakan, na'am ana laha. Ya, saya yang memiliki mandat, dapat memiliki mandat syafaat tersebut. Nabi pun enggak sekonyong-konyong langsung memberikan syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini, ada mukmin ada kafir, bukannya Nabi SAW meminta kepada Allah agar mereka dibebaskan dari neraka. Bukan. Namun, syafaat tersebut diberikan agar mereka ini dipercepat hisabnya. Karena kita semua nanti, seluruh makhluk, berdiri lama di mahsyar dengan lama yang Allah hanya ketahui, sehingga saking lamanya puluhan tahun bahkan ribuan tahun di situ kita enggak mampu lagi menahan beban berdiri dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa khitan, tanpa pakaian, semua sibuk memikirkan ya diri sendiri dan lama berdiri. Maka minta kepada para nabi agar Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dipercepat hisabnya. Ini syafaatul uzma, sekali lagi bukan untuk memberikan syafaat agar dibebaskan dari neraka orang-orang tersebut, tidak. Tetapi dipercepat. Dan Nabi pun minta kepada Allah. Nabi sujud lama dengan sujud yang panjang. Dan Nabi diilhamkan oleh Allah memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah tidak pernah ajarkan kepada Nabi di dunia. Di akhirat. Baru nanti Allah panggil. Ya Muhammad irfa' ra'sak wakul tusma. Wasfa' tushafa'. Ya. Wahai Nabi, angkat kepalamu. Ucapkanlah, kau akan didengar. Berilah syafaat. Kau diberi izin untuk memberikan syafaat. Baru Nabi ya memintakan syafaat kepada Allah agar manusia semua ya mereka dipercepat hisabnya. Tabarakallahu fiik. Wal ma'na, maknanya kata Syekh Al-Qarawi, yunkirullahu 'ala man yatlubu syafa'ata min ahadin ya lam ya'zanillahu lahu biha. Maknanya adalah Allah mengingkari siapa saja yang meminta syafaat kepada siapapun yang Allah tidak izinkan ya baginya untuk memberikan syafaat. Maka di sini letak kekeliruan para musyrikun sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang. Musyrikun zaman dahulu mereka mengklaim wali-wali orang-orang soleh yang telah wafat dapat memberikan syafaat, maka mereka memberikan ibadah kepada wali-wali tersebut. Allah firmankan, wa ya'buduna min dunillah ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka musyrikun beribadah kepada selain Allah. Selain Allah sesuatu yang tidak dapat bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka. Mereka beribadah pada wali-wali, gak bisa memberikan manfaat atau mudarat pada mereka. Wali-wali aja ketakutan, mengharapkan ridha Allah. Dan mereka mengatakan, wali-wali ini, mereka ini haula'i syafa'una indallah. Wali-wali ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salafnya musyrikun zaman sekarang. Musyrikun zaman sekarang pun juga demikian. Mereka datang ke kuburan-kuburan wali, ke kubur-kubur. Mereka bahkan memanggil-manggil wali Syekh Abdul Qadir Jilani, minta syafaat. Minta. Maka inilah syirik akbar. Di sini poinnya dari ayat kursi ini. Ya, di sini poinnya. Tapi kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan mereka tidak dapat sedikit pun menjangkau min ilmihi ma'lumihi. Dari segala apa yang Allah ketahui, manusia enggak akan tahu. Ya, dari semua ilmu Allah. Wasya kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ay, dakhalatis samawati wal ard fi sa'ati kursiyihi. Yaitu langit dan bumi itu masuk semua dalam liputan luasnya kursi Allah. Dan kursi itu bukan arsy. Kursi bukan arsy. Bahkan disebutkan dalam asar yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya kursi itu adalah maudi qadamain, tempat kedua kaki Allah yang Maha Rahman, tempat kedua kaki Allah, maudi qadamai ar-rahman, dan kursi adalah tempat kedua kaki Allah yang Maha Rahman. Ini diantara keyakinan ahli sunnati wal jamaah adalah menetapkan sifat kaki. Ketika ya, neraka dilempari penduduk-penduduk neraka, maka neraka karena luasnya mengatakan hal min mazid, ayo ada tambahan lagi enggak, ayo mana tambahan lagi, kata neraka karena neraka itu luas. Maka Allah letakkan satu kaki Allah di neraka, dan neraka langsung penuh, dan neraka langsung mengatakan kot, cukup ya Allah. Dan ahli sunnati wal jamaah menetapkan sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan maknanya kaki ya kaki. Bagaimana bentuknya? Kita tidak tahu. Allah tidak kabarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kabarkan. Maka kita serahkan bentuknya kepada Allah. Maknanya kita tetapkan. Ya, dan kita tidak mentahrif, menyelewengkan, oh itu maknanya adalah begini begitu, tidak. Kaki ya kaki. Ya. Dan juga kita tidak mentatil, tidak menolaknya, kita menerimanya. Ya, wala tamsil, dan juga kita tidak mentamsil, menyerupakan kaki Allah serupa dengan kaki kita. Nah, tahu dari mana kaki Allah serupa dengan kaki kita? Ya, tidak boleh. Tapi barakallahu fiik. wa huwa akbarul makhluqati ba'dal 'arsy. Dan kursi adalah makhluk terbesar setelah 'arsy. Ya. Ini apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Qurawi ini tentu bukan sebuah ijma. Ya. Tentu bukan sebuah ijma. Karena Syekh Al-Utsaimin di Syarah Tadmuriyah, Risalah Tadmuriyah, Syekh Al-Utsaimin di Syarah Risalah Tadmuriyah menyebutkan bahkan air samudra yang ada di bawah ars itu lebih besar daripada kolam, lebih besar daripada kursi. Ya. Dan air itu diciptakan oleh Allah lebih dahulu. Lebih dahulu daripada kursi. Lebih dahulu Allah ciptakan daripada kolam. Di sini memang ada khilaf di antara para ulama. Allahu a'lam. Baik. Wala ya'uduhu wala yuskiluhu, mananya? Dan tidak ada yang tidak berasa berat bagi Allah hifdzuhuma, untuk menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyu al 'adzim. Dan Allah Maha Ali, Maha Tinggi, bidzatihi wa sifatihi. Tinggi dengan zatnya dan sifatnya. Ya, ini harus ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat Ali, sifat ulu yang ada pada Allah itu dua. Sifat ulu zat, sifat ulu sifat. Ya, zat Allah